Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab sabar. Hadis yang ke-32 adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan firman Allah taala, hadis qudsi. Allah katakan, "Mali abdi al-mu'mini indi jaza'un." Tidak ada bagi hambaku yang beriman satu balasan di sisiku. Idza qabattu safiyahu, manakala aku matikan, aku wafatkan kekasih hatinya, min ahli dunia, dari penduduk dunia. Tsumma tasabahu, ketika mendapatkan musibah kematian orang yang dicintai, orang yang dekat di hati, ternyata dia berharap pahala dengan musibah yang terjadi, maka tidak ada balasan baginya ilal jannah, kecuali surga. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan firman Allah. Hadis semacam ini diberi nama oleh para ulama, jenis hadis semacam ini, dengan sebutan hadis qudsi, yang artinya hadis yang suci. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan perkataan dan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Allah mewafatkan, mematikan Sofiyahu, diambil kata-kata Sofi. Sofi adalah orang yang dipilih dan dipilih oleh seseorang, dan dia berkeyakinan kalau orang tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat dengan dirinya, orang yang sangat dekat di hati. Bahasa bebasnya demikian. Boleh jadi berupa anak, saudara, kandung, paman, bapak, ibu, dan kawan. Maka Allah sampaikan dalam hadis ini, jika Allah mewafatkan orang-orang tersebut yang dekat di hati seseorang tadi, ternyata orang yang mendapatkan musibah itu bersabar dan berharap pahala, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga. Maka dalam hadis ini terdapat dalil keutamaan bersabar menghadapi musibah kematian, yaitu kematian orang yang dekat di hati, yang merupakan manusia pilihan menurut orang tersebut dari penduduk dunia. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan berikan balasan kepada orang tersebut manakala dia bersabar dan berharap pahala dengan balasan berupa surga. Maka hadis ini juga menunjukkan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan Allah pada hamba-hambanya. Karena kerajaan adalah kerajaannya, jagat raya ini adalah miliknya. Dan ketetapan adalah yang terjadi di dunia ini adalah ketetapannya. Maka kita dan orang yang dekat di hati kita, dua-duanya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Meskipun demikian, ketika orang yang dekat di hati kita itu meninggal dunia dan kita berharap pahala, maka kita akan mendapatkan pahala yang dan balasan yang demikian besar. Kemudian hadis ini menunjukkan, dalam hadis ini juga terdapat menunjukkan di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah menggenggam nyawa orang-orang yang meninggal dunia. Dan tidaklah diragukan bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bisa melakukan apa saja yang Dia inginkan. Dan wajib atas menjadi kewajiban atas kita sekalian untuk menyadari bahwasanya perbuatan Allah seluruhnya adalah kebaikan. Karena kejelekan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kejelekan itu terjadi, maka terjadi pada objek perbuatan Allah dan bukan perbuatan Allah itu sendiri. Dengan bahasa lain, jika ada keburukan, kejelekan, maka itu bukan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, namun dalam hal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun semua ketetapan Allah ya merupakan perbuatan Allah, dan semua perbuatan Allah itu baik. Maka Allah menetapkan sakit, maka takdir Allah, ketetapan Allah sakitnya seseorang adalah satu kebaikan. Meskipun orang yang mendapatkan takdir tersebut merasa itu mendapatkan keburukan. Maka keburukan itu dari sisi orang yang diberi ketetapan. Adapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri adalah kebaikan. Ketika Allah menetapkan sakit, maka terdapat banyak manfaat di dalamnya, menghapus dosa, meninggikan derajat. Maka itu kemudian menjadi sebab orang itu dapat pahala bersabar. Maka ini seluruhnya adalah kebaikan dan manfaat. Maka misalnya jika Allah menakdirkan pada kita sesuatu hal yang tidak kita sukai, maka tidaklah diragukan sesuatu yang tidak kita sukai itu adalah satu kejelekan. Maka kejelekan itu ada dalam apa yang Allah takdirkan dan tidak dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa yang Allah tetapkan dan bukan dalam ketetapan Allah. Kenapa semua yang Allah, ketetapan Allah itu baik? Jawabannya karena tidaklah Allah menetapkan dan menakdirkan sesuatu kecuali karena satu hikmah. Hikmahnya dan manfaatnya boleh jadi untuk orang yang mendapatkan takdir tersebut atau untuk orang lain. Maka hikmah dari musibah atau keburukan boleh jadi khusus didapatkan oleh orang yang mendapatkan musibah dan keburukan. Dan terkadang hikmahnya itu dirasakan oleh banyak orang. Maka ketika sakit boleh jadi hikmahnya adalah hanya untuk orang yang mendapatkan musibah sakit tadi. Terhapusnya dosanya, meningkatnya derajatnya. Dan jika musibah tersebut adalah musibah musibah bencana yang boleh jadi bersifat besar, maka yang dapat manfaat boleh jadi bukan hanya orang yang dapat musibah. Orang-orang yang tidak mendapatkan musibah juga mendapatkan manfaat darinya sebagai peringatan dan nasihat, sebagai ladang beramal soleh untuk punya solidaritas sosial, membantu, berinfak, dan yang lainnya. Maka orang yang makhluk yang mendapatkan ketetapan yang buruk, namun bersabar dan berharap pahala dengan sabarnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan, maka seorang yang mendapatkan takdir yang tidak menyenangkan, maka boleh jadi dia kemudian bertobat kembali kepada Allah dengan sebab ketetapan Allah ini. Karena manusia jika selalu dalam nikmat, seringkali lupa untuk bersyukur kepada pemberi nikmat Azza wa Jal, dan bahkan tidak pernah menoleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika dia mendapatkan kesusahan, maka dia ingat dan dia bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu tobat ada satu faedah dan manfaat yang sangat-sangat besar. Adapun untuk orang lain, maka apa yang ditakdirkan kepada person tadi dan takdir tersebut menyusahkan orang yang mendapatkan takdir, itu terkadang orang lain bisa mengambil pelajaran dan manfaat darinya. Maka di sini disampaikan satu contoh, misalnya ada orang yang rumahnya terbuat dari tanah, lalu Allah kirimkan padanya hujan yang deras terus menerus, maka pemilik tanah tersebut tentu mendapatkan kesusahan dengan hujan ini. Namun kepentingan banyak orang, namun maslahat yang bersifat umum dirasakan oleh banyak orang. Ya, maka ada satu maslahat di mana mereka mendapatkan manfaat dengan hujan deras tadi. Maka hujan deras ini adalah keburukan untuk satu person dan kebaikan untuk banyak orang. Meskipun demikian, buruknya hujan deras ini untuk person tadi adalah satu hal yang bersifat relatif. Karena hujan deras tadi adalah keburukan dari satu sisi, namun kebaikan dari sisi yang lain. Di antara kebaikan dari hujan yang deras yang boleh jadi banjir untuk mereka-mereka ini adalah mendapatkan pelajaran, bisa mengambil pelajaran dan bisa mendapatkan kesadaran tempat berlindung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Teknologi yang dibuat oleh manusia, hebatnya ilmu manusia, ternyata tidak ada apa-apanya, cuma dikirimi air saja. Bukan dikirimi hujan batu, ini baru hujan air. Itu ya, manusia sudah pontang-panting, ternyata manusia itu tidak ada apa-apanya. Kesadaran ini sangat penting tentunya. Jauh lebih besar daripada bencana banjir itu sendiri. Kesadaran bahasanya manusia membutuhkan Allah, manusia itu kecil dan tidak ada apa-apanya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, mengandung manfaat yang sangat besar. Maka tidak ada berlindung, tempat berlindung dari azab Allah, dari musibah yang Allah turunkan, kecuali hanya kepada Allah. Ketika musibah terjadi, banjir misalnya, hujan terus menerus, maka tidak ada yang bisa menahan musibah tadi. Orang cuma pasrah gitu aja. Pasrah kapan tenggelam rumah saya gitu aja, terus kapan surut. Enggak, Allah surutkan ya sudah, enggak ada, ya sudah gitu saja. Bukti kalau tidak ada tempat berlindung dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya kepada Allah. Mobil yang tiap hari dilus-lus itu enggak ada manfaatnya. Harta yang ditumpuk-tumpuk itu enggak ada gunanya. Ijazah yang dicari puluhan tahun itu kelelep hilang entah kemana. Dan sudah enggak dipikirkan lagi yang penting selamat, masih bisa hidup dah, alhamdulillah. Maka adanya kesadaran kalau tidak ada tempat berlindung dari azab Allah, dari ketetapan Allah kepada Allah, satu hal yang sangat urgen dalam keimanan dan dalam diri seorang muslim. Sehingga manusia bisa mendapatkan dari kejadian ini satu faedah yang sangat besar, lebih besar daripada bencana yang terjadi. Ya, ringkasnya hadis ini di sini An-Nawawi menyebutkan dalam hadis ini dalam bab sabar, karena dalam hadis ini terdapat faedah yang sangat besar jika seorang itu bersabar manakala mendapatkan musibah wafatnya orang-orang yang dekat di hatinya, yaitu tidak ada balasan baginya berupa surga, tidak ada baginya balasan ilal jannah kecuali surga. Dan ini satu hal yang jelas, karena demikianlah redaksi hadisnya, maka tidak ditutup dengan wallahu ta'ala a'lam, namun dengan wallahul muwaffiq. Semoga kita mendapatkan taufik manakala mendapatkan musibah semacam itu, termasuk orang yang mendapatkan pahala yang Allah janjikan. Kemudian hadis berikutnya dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, beliau pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah penyakit. Fa akhbaraha, maka Nabi sampaikan ketika terjadi wabah, flu burung atau yang lain, maka Nabi katakan yang namanya wabah penyakit itu annahu kana adzaban. Wabah penyakit itu adalah azab. Ya ba'athahu Allah taala ala may yasha, yang Allah kirimkan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Wabah penyakit itu menjadi rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Falaisa min abdin yaqa fitaun, fayamkuthu fi baladi sabiran wa muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka wabah penyakit itu jadi rahmat untuk orang yang beriman, karena tidak ada seorang pun yang tertular, terkena wabah tadi. Akhirnya dia tinggal di negerinya dengan sabar dan berharap pahala. Karena ketika terjadi wabah, Nabi melarang orang di daerah wabah itu berpindah ke tempat yang lain, ke tempat yang aman. Sebagaimana orang yang berada dalam tempat yang aman, Nabi larang untuk masuk ke daerah wabah. Yang sudah terlanjur posisinya di daerah wabah, dilarang keluar. Maka dia tinggal di negerinya, di daerahnya, dengan sabar dan berharap pahala, dengan penuh kesadaran dan keyakinan, tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah takdirkan untuknya. Maka jika ada kesadaran semacam ini, kana lahu mithlu ajri syahid, maka untuknya pahala sebagaimana pahala orang yang mati syahid. Dilihatkan oleh Al-Bukhari. Maka An-Nawawi menukilkan untuk kita hadis-hadis yang beliau bawakan di bab sabar. Maka di sini ada hadis dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, beliau bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah. Maka Nabi kabarkan wabah itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Tentang ta'un sebenarnya terdapat perselisihan ulama. Ada yang berpendapat, pendapat yang pertama mengatakan ta'un itu adalah wabah satu jenis penyakit tertentu. Ada satu penyakit yang memang penyakit tersebut manakala tersebar, itu disebut ta'un dalam bahasa Arab. Pendapat yang lain mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan ta'un adalah semua wabah. Semua penyakit yang menjadi wabah, ketika dia menjadi wabah maka dia bersifat am, merata, yang terjadi pada satu tempat, satu daerah, maka penduduk daerah tersebut mendapatkan wabah tadi sehingga banyak orang di tempat itu mati karenanya. Maka baik ta'un itu ada satu penyakit tertentu ataukah semua penyakit yang mewabah, semisal kolera atau yang lain, yang jelas ta'un atau wabah adalah satu azab yang Allah kirimkan. Namun wabah penyakit ini adalah rahmat untuk orang yang beriman, manakala itu terjadi di kampungnya dan dia tetap bertahan di kampungnya sebagaimana yang Nabi perintahkan. Karena tidak boleh keluar, dan dia bersabar dan berharap pahala, dia sadar dan yakin dia tidak akan terkena penyakit tersebut kecuali manakala Allah takdirkan. Maka Allah akan catat baginya, Allah akan tuliskan untuknya pahala mati syahid. Oleh karena itu terdapat dalam hadis yang sahih dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar di satu daerah terdapat wabah, fala taqdimu alaihi, janganlah kalian memasuki daerah tersebut. Namun jika wabah tersebut waqa' bi ardin, terjadi di satu daerah, wa antum biha, dan kalian berposisi di daerah tersebut, fala takhruju, kalian tidak boleh keluar. Firaran minhu, karena takut dan lari dari si wabah. Dijelaskan oleh Al-Bukhari. Maka jika terjadi wabah di satu daerah, maka Nabi melarang kita untuk memasukinya. Karena memasuki tempat tersebut adalah mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Namun jika itu terjadi di satu tempat dan kita berada di sana, maka kita tidak boleh keluar dari tempat tersebut karena lari takut darinya. Karena betapapun kita lari dari takdir Allah, dari takdir Allah ketika terjadi pada satu tempat, maka lari itu tidak akan bermanfaat, tidak akan menyelamatkan kita dari ketetapan Allah sedikitpun. Dan ingatlah satu kisah yang Allah kisahkan untuk kita dalam Al-Quran tentang sejumlah orang yang keluar meninggalkan kampung halamannya dan mereka berjumlah ribuan. Mereka meninggalkan kampung halamannya karena takut mati. Sebagian ulama ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, ketika terjadi bencana di negerinya, mereka keluar dari kampungnya. Namun apa yang terjadi setelah seluruh mereka keluar dari kampungnya, malah Allah katakan kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Malah akhirnya malah mati. Padahal keluar dari kampungnya karena khawatir, karena takut mati, karena disebabkan ada wabah di kampungnya. Meskipun kemudian Allah hidupkan kembali mereka, namun dengan ini Allah ingin jelaskan pada mereka bahwasanya tidak ada tempat berlari dari takdir Allah kecuali hanya kepada Allah. Maka dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ini terdapat dalil keutamaan bersabar ketika terjadi musibah dan berharap pahala ketika terjadi musibah. Maka jika seorang itu menahan dirinya di tempat yang di situ terjadi wabah, kemudian dia mati di situ atau mati karena wabah tadi, maka Allah akan catat untuknya pahala semisal pahala mati syahid. Padahal kadang-kadang tersebut karena seorang jika wabah itu terjadi di kampung halamannya, maka kehidupan adalah satu hal yang sangat mahal bagi seseorang. Maka dia atau umumnya orang tidak akan kabur karena khawatir wabah. Nah, kok ternyata ada yang mau bersabar, bertahan, berharap pahala, yakin kalau tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah tetapkan, kemudian ternyata mati karena wabah, maka akan tercatat untuknya mati syahid. Kenapa mati syahid? Ya, karena dia sebagaimana orang yang berjihad. Orang yang berjihad taruhannya nyawa. Dia bertahan di situ taruhannya nyawa. Ya, orang yang ketika perang, yang takut mati, pilih kabur dari medan perang. Dan tidak bertahan. Bertahan, akhirnya mati syahid. Maka ini pun yang bertahan, matinya pun mati syahid. Wa hadza min ni'matillahi azza wa jal, maka ini di antara nikmat Allah azza wa jal. Kemudian hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wajal berfirman, jika aku memberikan musibah, cobaan kepada hambaku dengan aku hilangkan dua kekasih hatinya, yaitu dua matanya, fasobara, lalu dia bersabar karena kehilangan penglihatan dan menjadi buta, maka awattuhu minhuma aljannah, maka dua mata tersebut akan aku ganti dengan surga, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yuridu, yang Nabi maksudkan dengan dua kekasih hatinya, dua anggota badan yang sangat dia cintai adalah ainihi, dua matanya. Di sini dikatakan oleh Al-Bukhari. Maka dalam hadis ini kembali Nabi mengkabarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatakan, jika aku menguji hambaku dengan menghilangkan dua matanya sehingga dia buta namun bersabar. Dia buta setelah sebelumnya pernah melihat. Wah, tentu itu satu derita yang luar biasa. Biasa melihat kemudian tiba-tiba tidak bisa melihat. Itu tentu lain dengan orang yang memang belum pernah melihat. Sebagaimana orang yang biasa tanpa listrik, ya gelap tuh ya, biasa. Biasa berlistrik terang, kemudian mati listrik, wah itu derita luar biasa. Padahal sebelum hidup dengan listrik ya, pakai lilin, pakai teflon, ya biasa saja. Semua aktivitas bisa berjalan sebagaimana biasanya. Kan sudah terbiasa dengan kenikmatan listrik, kemudian dicabut gitu. Meskipun cuma sejam dua jam itu tidak bisa beraktivitas apapun. Maka tentu luar biasa, kok bisa bersabar. Maka Allah akan gantikan dua matanya tersebut dengan surga. Maka di sini mata disebut habibah. Mata disebut habibah, kekasih hati. Karena mata adalah satu hal yang sangat dicintai oleh manusia. Maka jika Allah ambil dua mata tersebut dan bersabar, orangnya bisa bersabar dan berpahala, maka akan Allah ganti dengan surga. Dan surga itu sebanding dengan seluruh isi dunia. Bahkan Nabi SAW bersabda, sungguh wadah cambuk di surga lebih baik daripada dunia dan semua yang ada di atasnya. Dan wadah cambuk itu ukurannya cuma 1 meter. Itu di surga lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Karena semua yang ada di akhirat di surga itu abadi, tidak fana dan tidak hilang. Sedangkan dunia seluruhnya adalah fana dan hilang. Oleh karena itu maka ruang yang cuma sangat sempit, 1 meter kali berapa, ini ketika di surga lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Kemudian namun satu hal yang perlu untuk diketahui bahasanya, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghilangkan salah satu indera seseorang, maka biasanya Allah akan ganti dengan indera yang lain. Yang indera lain tersebut akan meringankan derita hilangnya indera yang hilang dari dirinya. Maka contohnya orang yang buta, umumnya Allah berikan kepadanya biquwatil ihsas wa idrak. Maka dia daya rabanya luar biasa, wa idrak dan pemahamannya atau bahkan hafalannya luar biasa. Maka sampai-sampai sebagian orang yang buta Anda jumpai dia di pasar berjalan seakan-akan dia seakan-akan dia adalah orang yang melihat. Maka dia dia merasakan jalan berkelok di pasar, dia merasakan jalan yang menurun dan yang menaik. Ini ada kelok, ada nurun, jalannya agak naik, terasa. Hatta sampai-sampai ada sebagian orang yang buta, kebetulan dia bersama sopir taksi, sayyarah ujra, dia naik taksi dari ujung kota mau ke rumahnya. Dan dia bisa berkata kepada sopir taksi, belok kanan, kemudian setelah itu belok kiri. Dia merasa ini sudah harus belok kanan, ini sudah harus belok kiri. Hatta yuqifahu inda babi, sampai dia hentikan taksi tadi pas di depan pintu rumahnya. Dan padahal si sopir taksi ini tidak tahu rumahnya sama sekali. Akan tapi dia kenal rumahnya dalam keadaan dia naik mobil. Ini banyak dijumpai ya, orang-orang buta semacam ini. Kisah-kisah semacam ini banyak, sering kita jumpai di Saudi. Ini ada orang dari Masjid Nabawi sampai ke naik taksi sampai ke rumahnya di pelosok ujung kota Madinah ya. Belok kanan, belok kiri, lurus, mutar gitu. Dia diatur oleh orang buta. Enggak tahu kalau orang buta di sini kayaknya belum pernah dapat cerita. Kalau orang buta di Arab Saudi sering dapat cerita. Dan kemampuan hafalannya luar biasa. Sebagaimana siapa ya? Ada di Musafir Quran ini ada siapa? Al-Maliki, Hijaz Al-Maliki. Nah, orang buta sejak kecil 7 tahun. Nah, apal Quran dengan nomor ayatnya. Ini cukup menyebut nomor ayat nanti keluar surat dan nomornya. Nanti langsung enggak perlu sampai 1 menit ya, itu sudah keluar suaranya. Ali Imran ayat 110 atau Ali Imran ayat 99 dia langsung, habis itu langsung keluar bunyi ayat, dia hafal Al-Quran dan nomor ayatnya. Atau dibacakan ayat dia akan nyebut ini surat sekian ayat sekian dan tidak meleset. Maka itu nikmat yang Allah berikan kepada sebagian orang yang buta sebagai ganti, sebagai bentuk Allah untuk yukhaffif, meringankan deritanya. Maka Allah Azza wa Jalla idaqtatat hikmatuhu, maka ketika hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan untuk menghilangkan dari seseorang satu indranya, maka biasanya Allah akan ganti untuknya satu indra lain yang kuat, atau bahkan pemahaman lain yang kuat, hafalan lain yang begitu kuat, sehingga Allah akan dengan itu maka Allah ganti sebagian apa yang hilang darinya, sebagian yang dia tidak dapatkan karena telah Allah ambil darinya. Wallahul muwaffiq. Bukan sampai-sampai karena dia merasa demikian manfaatnya, dia buta dengan adanya perubahan yang luar biasa pada dirinya, sebagiannya tidak mau berubah dari butanya. Sayyidina Bas rahimahullah ta'ala ditawari orang untuk disumbang, diberi bola mata, ditawari, beliau menolak. Beliau merasakan dengan butanya itu terjadi satu hal yang sangat luar biasa pada diri beliau. Kemudian hadis berikutnya dari Atha' bin Abi Rabah, beliau mengatakan bahasanya Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, ala urika imra'atan min ahlil jannah, maukah ku perlihatkan kepadamu seorang perempuan calon penduduk surga. Maka Atha' mengatakan tentu mau. Ibnu Abbas mengatakan inilah perempuan yang berkulit hitam itu. Dia pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, sesungguhnya aku seringkali tidak sadar karena ayan. Dan aku ketika tidak sadar tersebut tersingkaplah auratku karena kejang. Maka tidak sadar apa yang terjadi. Maka kemudian perempuan ini berkata kepada Nabi, maka doakanlah kepada Allah Ta'ala agar menyembuhkan sakitku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan, jika engkau mau bersabar, maka ku jamin surga untukmu. Jika engkau mau bersabar, ku jamin surga untukmu. Punya ayan sampai mati. Namun jika engkau ingin tetap ngotot minta didoakan, akan aku doakan agar Allah menyembuhkan dirimu dari sakitmu. Maka ketika mendapatkan iming-iming, bersabar tak jamin surga. Nah, ini tentu satu kepastian yang sangat diharapkan oleh orang yang beriman. Maka perempuan hitam ini mengatakan, asbir, jika demikian aku pilih untuk bersabar. Lalu dia mengatakan, namun ketika aku ayanku kumat tersingkap auratku, maka aku pilih bersabar, sakit gak usah hilang, namun doakanlah kepada Allah supaya tidak tersingkap meskipun aku ketika itu kejang karena ayanku kumat. Fada'alaha, maka Nabi pun mendoakannya supaya ketika dia ayannya kumat, kejang, kejangnya itu tidak menyingkap auratnya, dan Allah kabulkan. Muttafaqun alaih, disindiatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dalam dalam hadis ini Ibn Abbas menawarkan kepada Atha' bin Abi Rabah untuk memperlihatkan seorang perempuan yang masih hidup namun dia sudah dipastikan sebagai penduduk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penduduk surga itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yang kita bisa pastikan dia masuk surga dengan sifat dan amalnya. Dan kelompok yang kedua kita pastikan masuk surga dengan person-personnya. Orang yang kita pastikan masuk surga dengan sifat dan amalnya adalah setiap mukmin. Setiap mukmin penduduk surga. Setiap orang yang bertakwa penduduk surga. Maka kita pastikan setiap mukmin dan bertakwa adalah penduduk surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang surga, wa'idatil muttaqin, telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian juga firman Allah di surat Al-Bayyinah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. balasan untuk mereka di sisi Allah, surga yang kekal mengalir di bawahnya sungai, mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Maka setiap mukmin yang bertakwa, beramal soleh, kita pastikan dia adalah penduduk surga. Namun kita tidak memastikan ini si A dan B sebagai penduduk surga, karena kita tidak tahu akhir kehidupannya nanti. Dan juga kita tidak tahu kondisi batinnya, apakah seperti kondisi lahiriahnya. Oleh karena itu tidak kita tidak bisa pastikan personnya. Sehingga ketika meninggal dunia ada seorang yang terkenal sebagai orang yang baik, maka kita pun tidak bisa menegaskannya. Kita cuma bisa berharap. Kita berharap dia termasuk penduduk surga, namun kita tidak memastikannya. Dan ada kelompok yang kedua adalah orang-orang yang kita pastikan sebagai penduduk surga. Itulah orang-orang yang telah dipastikan oleh Nabi SAW sebagai penduduk surga. Semisal 10 orang yang Nabi pastikan dalam satu rangkaian hadis kalau dia penduduk surga. 4 Khulafaur Rasyidin ditambah ada yang lain, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya. Di sini disebutkan yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhum. Contoh yang lain, orang yang Nabi telah pastikan masuk surga adalah Thabit bin Qais bin Syammas, Sa'ad bin Mu'ad, Abdullah bin Salam, Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhum. Nah, kalau orang-orang yang telah Nabi tegaskan kalau mereka masuk surga, maka kita pun bisa menegaskan secara personal, secara person per person, kalau mereka masuk surga. Kita bisa katakan, saya pastikan Abu Bakar di surga, Umar penduduk surga, Utsman di surga, Ali di surga, dan seterusnya. Nah, di antara orang yang Nabi pastikan sebagai penduduk surga adalah perempuan ini, yang dikatakan oleh Ibn Abbas kepada muridnya Atha' bin Abi Rabah, maukah ku beritahukan kepadamu seorang perempuan yang masih hidup namun dia adalah pasti penduduk surga. Itulah perempuan hitam itu, ya, mungkin sambil nunjuk ketika itu. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rada'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.